Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman kathira amma ba'd fahayakumullah bi ikhwati fillahi jami'a wa hayyikum bi tahiyyati ahlil jannah tahiyyatuhum fiha salam fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. كيف حالكم؟ الحمد لله نحن بخير فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه إن شاء الله تعالى di malam hari ini yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan mempelajari fiqih Islami, memahami Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, secara spesifik mengambil hukum dari ayat-ayat Qur'aniyah dan dari hadis-hadis nabawiyah, yang dengan mengambil hukum tersebut kemudian kita bisa mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketakwaan seseorang dibangun di atasnya, yaitu melaksanakan perintahnya, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan larangannya, yaitu larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kita sudah sampai di bab furudul wudu wa sifati. Tayyib, kalau ada orang ya datang sama antum. Antum lagi wudu. Kemudian ini orang mu'allaf. Mu'alaf tapi sudah mondok. Nah, cerdas dia. Begitu mu'alaf langsung mondok, ambil bahasa Arab, kemudian langsung menafsirkan Al-Quran sendiri. Ya, sendiri. Kemudian ketika antum berwudu, antum membasuh kedua tangan itu sampai lebih dari siku. Lebih dari siku. Kemudian dia bilang, loh, kenapa kok dibasuh sampai lebih dari siku? Kenapa siku itu dimasukkan dalam apa namanya, dalam batas membasuh kedua tangan ketika antum berwudu? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq," sampai kedua siku. Allah Subhanahu wa taala enggak mengatakan ma'al marafiq. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ilal marafiq. Kalau antum mana suruh lari dari rumah sampai masjid, apakah antum masuk sampai dalam masjid atau cuma sampai depan masjid kira-kira? Depan masjid. Antum lari dari sini sampai kira-kira mana? Toko depan wis rumah makan ya. Antum lari dari sini sampai rumah makan di depan itu. Kira-kira antum berhenti di depan rumah makan apa sampai masuk ke depan kasir kira-kira? Kan berhenti di depan rumah makan kan? Berarti batas yang disebutkan itu tidak termasuk seharusnya. Ya enggak? Ilal marafiq. Jawabnya gimana kira-kira? Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab yang ingin mendebat orang ini kira-kira siapa? Enggak ada. Silakan, Pak. Tafadhal. Naam. Ada tiga hal. Tayyib. Terus apa dasar antum mengatakan hal itu? Si fulan yang ngomong tadi punya dalil Quran. Antum punya apa untuk membantah dia? Kalau antum tidak punya sangu dalil yang kuat, terus dia gimana? Antum diketawain lah. Itu kan kesimpulan. Yang antum sampaikan adalah kesimpulan. Kesimpulan dari menggunakan dalil. Coba. Masa antum tidak mampu menjawab orang? Padahal orang kayak gitu kemungkinan banyak loh. Ya muncul lagi, nanti muncul lagi, muncul lagi. Yang model-model begitu. Auzubillah. Ayolah, masa enggak ada satupun sih? Terus gimana? Kalau kejadian gimana kira-kira? Karena udah nyampaikan berkali-kali sematan yang lalu. Ijma para ulama, ijma para sahabat bahwa tafsir ilal marafiq maknanya adalah ma'al marafiq bi ijma'i as-sahabah. Itu ijma para sahabat. Jadi antum wahai orang yang baru belajar agama, baru mondok kemarin, yang sudah bisa bahasa Arab, antum silakan buka tafsir para ulama. Semuanya antum pilih tafsir manapun. Tafsir manapun silakan dipilih. Antum cari ayat itu. Kemudian tafsir ilal marafiq, ada enggak tafsir selain ma'al marafiq? Enggak akan pernah antum temukan. Karena itu ijma para sahabat, makna ilal marafiq adalah ma'al marafiq. Maksudnya adalah ma'al marafiq. Tayyib. Kemudian ada membasuh, mengusap kepala. Wa minhu al-udhunan. Mudah ya. Rabi' ghuslu ar-rijlain. Tayyib. Orang yang tadi sama, bukan hanya dia sudah mondok, dia belajar qiraat. Coba, dia belajar qiraat. Jadi faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Kemudian dia sampaikan, ketika melihat antum mencuci atau membasuh kedua kaki, dia lihat, loh kok kakinya dicuci dibasuh? Antum enggak ngerti ada qiraat sahihah yang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa arjulikum wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, qiraah sahihah. Iya betul, qiraahnya sahihah. Jadi ada wa arjulakum faghsilu wujuhakum, wujuha fathah ya. Oke, kayak pada ngebleng ya. Mulane aku ngomong nginung disit mau ya. Mulane aku kudus ngomong ya kan. Tehnya diminum dulu, kopinya diminum dulu. Soalnya memang kayak gitu, fikih itu begitu. Enggak bisa antum santai, senyum-senyum, kemudian sambil mikiri liane, kemudian kau pengen jadi faqih, itu belum pernah terlahir yang model begitu. Ya, belum pernah sukses. Tidak ada yang dicatat, tidak ada apa, cuma dipikir. Kecuali antum Imam Bukhari, tidak apa-apa. Kalau antum selain Imam Bukhari, langsung set, set, set, langsung masuk semua, tidak apa-apa. Ya. Baik. Qira'ahnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di apa? Di surat Al-Maidah tentang ayat wudu, ya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, faghsilu, ini fi'il amr ya, fi'il amr, faghsilu, fa'ilnya mana? Ya udah nanti cari sendiri, ana mau tanya maf'ulnya saja. Maf'ulnya mana? Faghsilu wujuhakum, maf'ulnya mana? Wujuha fathah ya, maf'ul dia. Wujuhakum wa aidi ya, fathah lagi ma'tuf ya, enggak maf'ul juga. Wa aidiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum, ini beda lagi, ini beda, beda lagi menggunakan kasrah, ada harful ba di sana, berarti dia tidak ikut fi'il yang disebutkan di awal yang faghsilu tadi, tapi dia punya fi'il sendiri, apa itu? Wamsahu ya, wamsahu biru usikum wa arjulakum, ini qiraah yang antum baca di dalam mushaf ya, wamsahu biru usikum wa arjulakum, harusnya ma'tuf alal kasrah juga kasrah ya, enggak yang ma'tuf kepada kasrah dia kasrah juga harusnya lil mujawarah, karena jaraknya sangat dekat, sebelahan. Biru usikum harusnya wa arjulikum, tapi dia wa arjulakum menandakan ikut fi'il yang pertama, yang mana fi'ilnya apa? Faghsilu. Itu jawabannya. Kemudian dia sampaikan, orang yang tadi, ya orang yang tadi nyampaikan ke antum, ada qiraah yang lain. Antum enggak tahu. Nah, kalau antum jawab enggak tahu enggak boleh. Antum harus bilang saya tahu, ya. Nanti kalau antum enggak tahu diketawain sama dia. Saya tahu, ya kan. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum kasrah. Berarti dia ikut fi'il yang faghsilu apa yang wamsahu? Wamsahu. Terus kalau dia terus di depan antum, cuma mengusap kakinya saja, tidak dibasuh, tidak dicuci, cuma diusap saja. Kayak ngusap kalau antum pakai khuf, pakai sepatu ya. Kalau antum pakai khuf nanti habis ini masuk mashul khufa ini babnya. Antum pakai sepatu yang menutup rapi anggota yang harus dicuci ketika berwudu, yaitu kaki. Sepatunya menutup full sampai batas batas wudu. Kemudian cuma diusap. Nah, ini enggak pakai sepatu dia. Kakinya terlihat tapi diusap kakinya. Kira-kira antum gimana? Ditanya sama dia, "Aku boleh enggak?" Kalau karena ada dua qiraah sahihah, ya kemudian bilang, "Terus karena antum sudah ghusl, saya mau masah saja, saya mau ngusap kaki saja. Saya enggak mau basuh karena ada dua riwayat sahihah." Berarti saya boleh enggak kayak gitu? Apa jawaban antum kira-kira? Keder mani. Karena itu untuk apa ya? Agar tidak menggunakan, karena ketika menggunakan air membasuh itu air yang digunakan itu akan sangat banyak sekali. Nah, itu Hasan. Apa? Menyamakan dengan mengusap. Maksudnya ya kita ketika menggunakan air pada saat membersihkan kaki itu terlalu banyak. Jamil, jamil. Tapi antum dengan jawaban itu belum menafikan pernyataan dia sama sekali. Iya, iya. Antum belum membantah pernyataan dia bahwasanya dia boleh mengusap. Karena dia berdalil dengan Quran. Antum berdalil dengan apa? Itu perkataan siapa? Perkataan ana. Ana siapa? Perkataan para ulama. Ulama siapa? Antum membandingkan ulama dengan kalamullah azza wa jal? Oh, bahaya antum. Siapa yang mau bantu? Silakan. Iya, itu betul riwayat Bang. Enggak, ana bilang yang arjulikum. Ana bahas yang arjulikum. Ana bahas kaki, ya. Dia bilang ada dua riwayat dan antum sepakat ada dua riwayat sahihah. Para ulama sepakat, enggak ada masalah. Ada dua riwayat sahihah qiraah Al-Qur'an wa arjulakum dan wa arjulikum. Efek fikihnya berbeda. Ketika wa arjulakum sederhana, dia ikut fi'il faghsilu. Ketika wa arjulikum dia ikut fi'il wamsahu. Kemudian dia cuma mengusap saja, kakinya cuma diusap saja, seperti seakan-akan dia menggunakan sepatu atau khuf. Terus dia tanya sama antum, "Terus saya melakukan mengusap kaki, kira-kira antum protes apa enggak kira-kira? Terus boleh apa enggak?" "Enggak boleh." "Kenapa kira-kira?" "Ijma para sahabat, selesai." Antum boleh saja bisa berbahasa Arab. Antum boleh saja mondok di ponpes. Antum boleh saja mengerti ada dua qiraat. Tapi mengambil hukum, Anda tidak boleh mengambil hukum sendiri. Ya, Anda bisa terjebak dalam berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an itu dipahami dengan pemahaman para sahabat, yang mana mereka adalah murid-muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan antum memahami sendiri. Para sahabat sudah sepakat bahwasanya kedua kaki itu dibasuh bersama dengan kedua mata kaki. Bukan sampai ya. Ayatnya ilal ka'bain, ilal ka'bain, tapi maknanya ma'al ka'bain. Ini ijma. Ijma para sahabat. Kalau sudah ijma, dia tidak boleh menentang ijma. Naam, barakallahu fiik. Sekarang sudah berani ketemu orang kayak gitu ya. Insyaallah ya. Baik. Wa sababu wujubil wudu' al hadats. Masyaallah. Pembahasan terakhir sampai di ayat Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum." Ya. Ayat ini coba kita terjemahkan secara zahir, ya, terjemahkan secara polosan, ya. Apa adanya, apa adanya. Ya kan katanya mau kembali Quran dan Sunnah. Ana akan menantang antum untuk kembali Quran dan Sunnah. Tayyib. "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "idza qumtum ila shalat," kalau kamu ingin mendirikan salat, "faghsilu wujuhakum," ya, maka berwudulah dari awal sampai akhir, ya. Tayyib. Berarti kesimpulan hukum yang kita ambil dari ayat ini, biasanya antum dengar faidah dari ayat ini, sering dengar kayak gitu ya. Tayyib. Sekarang anak akan ungkapkan polosannya. Faidah dari ayat ini adalah ketika kita ingin sholat, wajib untuk berwudu. Betul tidak pernyataan anak ini? Secara zahir betul tidak? Betul. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum. Kemarin sudah ditanya ke ustaz bahasa Arabnya belum? Hah? Loh gimana? Enggak antum? Hah? Enggak dijawab. Terlalu berat. Kalau diterangkan ke anak, anak bakal enggak ngerti. Oh, masyaallah. Yang ibnya itu perempuannya sih dijawab. Nah, idza qumtum ila shalat. Ini syarat. Ini termasuk ada tuh syarat, termasuk bentuk syarat ya. Qumtum ini fi'il syarat. Ila shalah faghsilu ini fi'il jawab, jawab syarat. Berarti maksudnya gini, apa sih makna syarat jawab syarat kayak dongnya barang apa sih? Ceritanya syarat dan jawab syarat itu begini. Kalau kejadian ini maka antum harus melakukan ini. Itu namanya syarat ya. Kalau terjadi antum ingin mendirikan salat maka antum wajib untuk berwudu. Itu namanya syarat dan masyrut. Namanya syarat dan masyrut. Kalau ada fi'il syarat, idza qumtum ila shalah, ini syaratnya. Syaratnya kapan? Ketika antum ingin mendirikan salat. Jawabannya jawabu syarat. Faghsilu wujuhakum, maka berwudulah sampai selesai, sampai ayatnya selesai. Nah. Berarti faedah dari ayat ini adalah wajibnya seorang mukmin untuk berwudu ketika ingin menegakkan salat. Betul enggak? Betul. Tayyib. Berarti faedah yang kedua, mau dia dalam keadaan suci ataupun tidak suci, baik dia keadaan berhadas ataupun tidak berhadas, resiko ayat tersebut adalah wajib berwudu. Gimana antum menjawab pernyataan anak tersebut? Anak membawa firman Allah Subhanahu wa taala. Antum sendiri ikut mengartikan ayatnya coba. Dan antum sepakat terhadap makna ayat tersebut. Terus bagaimana antum menjawab pernyataan anak? Apakah apa yang dikatakan ustadznya betul? Hanya karena bisa bahasa Arab terus langsung betul? Coba. Langsung ke Quran loh. Anak tidak ngajak antum kemana-mana. Langsung aja. Masya Allah, yo, sing semangat dong. Fadhal. Yang memahami makna Al-Quran itu adalah hanya Rasulullah SAW. Nah. Sebagaimana Aisyah mengatakan bahwa akhlaknya Al-Quran adalah akhlak Nabi itu seperti Al-Quran. Nah. Wa kana khuluquhu Al-Quran. Nah. Sebagaimana Nabi pernah berwudu. Nah. Dan ketika selesai, beliau bilang, ketika kamu melaksanakan sholat maka laksanakanlah seperti ini. Jika tidak maka jika tidak melaksanakan perbuatan ini maka sholatnya tidak sah. Baik. Ada yang lain dah? Ada yang lain? Antum kan punya dalil banyak, ya kan? Apa? Dalil-dalil yang muttafaq alaih apa saja? Dalil-dalil muttafaq alaih selain Quran apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul enggak? Ada ijma, ada juga qiyas. Ini empat muttafaq alaih. Tafsilnya insyaallah kita atau anu sudah pernah jelaskan di apa di muqaddimah fiqhiyah di radio sahabat, antum bisa cari ininya rekamannya. Tapi yang penting empat dalil itu antum harus gunakan. Bukan hanya kembali Quran saja. Bisa jadi ayat Quraniyah ini akan dijelaskan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka antum punya pilihan. Imma hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, imma ijma, imma qiyas. Sekarang coba dilawan orang yang tadi ngomong itu, coba dilawan. Coba antum mendebat pendapat ana. Ya. Ana nyampaikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, tafsir ayatnya juga kita terjemahkan bareng-bareng dan antum juga sepakat menerjemahkan bareng-bareng. Sudah ana jelaskan fi'il amr, ada syarat, ada jawab syarat. Antum tahu semua. Gimana? Setiap wudu kita harus, setiap mau sholat harus berwudu. Tayyib, pertanyaannya disederhanakan. Apakah setiap ketika kita ingin menegakkan sholat wajib untuk berwudu? Yang coba jawabannya. Yang mengatakan wajib angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Yang mengatakan tidak wajib. 1, 2, 3. Tayyib, khilaf sudah terjadi. Ya. Yang kita ingin tahu apa sih dalil masing-masingnya? Nah, yang mengatakan setiap kita ingin sholat wajib untuk berwudu, dalilnya apa? Dalilnya ayat Quran yang baru saja kita terjemahkan bareng-bareng, ya enggak? Sekarang bolanya ada yang mengatakan, yang ingin membantah tadi. Enggak, maknanya enggak seperti itu. Berarti antum harus mendatangkan dalil untuk menjelaskan ayat tersebut atau membantah makna zahir ayat tersebut. Silakan yang mau membantah siapa? Syarat sholat. Nah. Tetap dalam kondisi suci. Nah. Tanpa harus selalu berwudu. Jadi kalau sudah berwudu jauh sebelumnya atau di waktu sholat sebelumnya. Taib, itu faidah dalilnya. Bukankah antum selalu kalau ada ustadz itu tanya dalilnya, sekarang ana balik, mana dalil antum? Iya. Sekarang ana balik. Iya. Ya, sekarang tak balik. Jangan kita saja yang dicari-cari dalilnya, antum pun juga. Sahih, ijma, itu pilihan yang tepat, itu pilihan yang tepat. Ijma para sahabat, enggak ada khilaf. Masalah ini tidak ada khilaf. Masalah ini tidak ada khilaf. Bahwasannya seseorang ketika dalam kondisi tahir, maksudnya tidak berhadas, maka dia boleh untuk menegakkan salat. Itu ijma para sahabat. Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat satu pun dari kalian kalau berhadas. Mafhum mukhalafahnya berarti kalau tidak berhadas diterima enggak salatnya? Selesai. Ingat baik-baik, sudah tak sampaikan dalilnya sampai tidak hafal, jangan pernah minta dalil ya. Nanti tak kasih enggak hafal lagi. Tayyib. وَيُحِلُّ جَمِعَ الْبَدَنِ كَجَنَابَهِ. Dan hadas itu, antum berwudu itu anggota tubuh yang dibasuh dan dicuci itu ada berapa? Ada empat. Ketika empat anggota tersebut selesai dibasuh dan selesai dicuci, bukankah hukum hadas kita terangkat? Berarti hadas itu cuma ada di empat anggota tersebut. Benarkah pernyataan ana? Seluruh badan. Tidak. Lagi mah kok disuruh, kalau tidak harusnya suruh nyuci semua dong, Mbak. Kok cuma empat yang dicuci? Berarti hadasnya cuma ada di empat tempat tersebut. Gampang. Iya itu aja. Antum dalil. Boleh, tidak ada masalah. Ijma para sahabat bahwasanya hadas itu mengalir di seluruh bagian tubuh, dari ujung kepala sampai ujung kaki, seperti janabah, seperti junub. Jadi perkataan muallif di sini sederhana, coba antum yang pegang kitab ya. Wa sababu wujubil wudu al hadatsu, ya Allah. Ya. Singkat padat ingin mengarahkan antum supaya tidak tertipu dengan tafsir-tafsir yang tidak ada dasarnya ya terhadap ayat Qur'aniyah, karena ini akan menjelaskan ayat Qur'aniyah yang ana sampaikan tadi. Sama wa yuhillu jami'al badan ka janabatin, ya Allah, perkataan singkat sekali. wa yuhillu jami'al badan ka janabah. Tapi dia akan membantah syubhat. Nanti kalau muncul orang-orang kayak gitu lagi ya, gimana coba? Pasti akan muncul orang-orang seperti itu, ingin memecah belah kaum muslimin, ingin membuat kita terlihat bodoh, tidak mengerti agama dan lain sebagainya. Masalahnya satu, kita tidak bisa jawab kenapa? Karena kita jauh dari kitab para ulama. Ingin langsung pelajari Quran hadis, langsung Quran hadis, Quran hadis. Antum pemahamannya dapat dari mana? Gitu loh pertanyaannya. Apakah Quran dan hadis itu wahyu turun kepada antum, terus langsung antum paham tafsir dan maknanya? Ajib. Ya, di situ pertanyaannya. Tayyib. Wa niyyatu, ya, bab berikutnya. Ya Allah, orang rambung-rambung ya. 1, 2, 3. 3 halaman lagi masuk ke masal khuffain. Kaifiyatul wudu al-kamil. Mana? Kaifiyatul wudu al-kamil. Sifatul wudu itu ada sekitar 2 halaman lagi. Ayo kita mengebut. Wa niyyatu lughatan al-qasdu. Niat secara bahasa adalah qasdu. Qasdu adalah menuju ya, maksud, tujuan. Maksud dan tujuan bedanya apa ya? Tapi biasanya kita kalau dalam bahasa Indonesia ada ya, maksud dan tujuan kami untuk bertamu pada hari ini. Kira-kira ada bedanya enggak sih maksud dan tujuan? Ana tanya beneran loh, Ana enggak tahu loh. Taukid ya, masya Allah. Taukid hakiki wala lafzi kira-kira. Maknawi atau lafzi? Maknawi jamil, sahih maknawi. Kalau lafzi gimana? Mengulang. Kalau lafzi itu mengulang lafaznya, ya, mengulang lafaznya. Contohnya. Man yujib lana, atau man yashrah lana, atau man yaqra' lana. Siapa yang mau baca? Siapa yang mau menjelaskan? Siapa yang ingin membahas masalah ini? Terus antum jawab, ana, ana. Harusnya ana saja cukup enggak? Antum mengatakan ana, ana, itu taukid. Itu taukid lafzi. Kenapa dikatakan lafzi? Karena antum taukidnya dengan mengulanglah lafaz. Tapi itu penjelasannya ada di ustaz bahasa, bukan ana. Tayyib. Wa mahalluhal qalbu. Nah, tempatnya niat itu ada di hati. Fala yadurru sabqu lisanihi bighairi qasdihi. Kalau lisannya salah menjabarkan apa yang ada di dalam hatinya, maka ini tidak sama sekali memudaratkan, sama sekali tidak memudaratkan. Wa yukhlisuha lillahi ta'ala. Dan niat ini wajib untuk diikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah ibadah bisa menyebabkan pelakunya menjadi kufur. Iya, dua orang salat, sama-sama salat. Yang satu mukmin, yang satu kafir. Bisa. Gimana ceritanya, Saudara? Bedanya ada di niat. Bedanya ada yang di niat. Ketika seseorang menunaikan salat, niatnya apa? Ingin misalnya mendapatkan kekuatan kebal misalnya ya. Iya, jadi jin-jin sekarang tuh cukup apa namanya, menipu, menipu. Jadi amalannya bukan lagi geleng-geleng apa harus push up 1000 kali, sit up, lari-lari keliling alun-alun, udah enggak kayak gitu. Sekarang jin-jin sekarang kreatif ya. Jadi para korban ini disuruh sholat ya. Waktu sholat wajib dia enggak sholat, tapi giliran mau melakukan ritual sholat. Anda bertemu di depan mata Anda sendiri. Iya, ketemu seorang jare wong pinter, iya, jare ne wong pinter, profesor, jare wong pinter. Ketika azan asar berkumandang, anda ngajak dia salat berjamaah, anda mau, saya nanti saja. Oh tayyib, tak perhatikan. Sengaja anda ngikutin tuh pengen tahu kegiatan orang pinter tuh seperti apa sih? Katanya pinter kan. Tak ajak sholat berjamaah tidak mau. Tayyib. Saya nunggu sholatnya kapan dan di mana caranya keprimen yang pengen ngerti. Coba. Giliran dia ingin mengobati pasien yang katanya kesurupan, sholat 2 rakaat padahal asar harusnya bukan asar pasti. 100% ini bukan sholat asar, saya yakin. Karena sholatnya cuma 2 rakaat. Iya enggak? Terus tujuan sholatnya untuk mengobati pasien yang lagi kesurupan. Tayyib. Anggaplah itu ingin sekedar istikharah, ya enggak? Anggaplah itu mungkin istikharah atau mencari berkah dengan ibadah salat. Tayyib. Tak tunggu-tunggu sampai azan maghrib, asarnya enggak dikerjakan-kerjakan. Ini gimana sih? Nah, maksud ana seperti ana tidak ingin seuzon. Sholat dua rakaatnya itu kira-kira maksudnya apa? Anak isi hati kan tidak bisa kita tahu, ya kan? Itu yang tahu hanya dia. Tapi meninggalkan yang wajib, kemudian pindah ke yang sunnah, ya, pindah ke yang sunnah. Terus tujuannya juga sangat dekat dengan meminta bantuan kepada jin, kekuatan yang gaib. Ini memper sekali apa sangat dekat dengan kesyirikan, sangat sangat dekat perbuatannya. Adapun hatinya kita tidak bisa memastikan, oh ini orang sudah syirik, anak nggak bisa memastikan. Akan tapi pelajaran bisa kita ambil, dua orang sama-sama salat, yang satu bisa kafir, yang satu bisa mu'min. Ini dinamakan ibadah yang mahdhah. Ini ibadah yang mahdhah. Pernah dengar ibadah mahdhah belum? Pernah dengar? Pernah dengar. Apa bedanya ibadah mahdhah sama ghair mahdhah? Siapa yang mau jawab? Di antara antum sudah pernah ada yang ana jelaskan. Harusnya bisa menjelaskan. Saya sudah pernah. Sudah pernah tapi bisa anda menjelaskan. Ya, tafadhol. Ibadah mahdhah itu ibadah yang murni untuk Allah. Kalau yang ghair mahdhah murni, enggak murni. Masya Allah, itu tafsir berdasarkan bahasa. Mahdhah itu artinya murni. Ghair mahdhah artinya tidak. Iya benar, jawabannya itu cuma dialih bahasakan. Dia cuma menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Belum menjelaskan. Nih. Tapi itu menunjukkan perbedaan, betul. Perbedaannya mahdhah adalah murni, ghair mahdhah adalah tidak murni. Karuan kita. Iya. Tapi pahamkan kepada kami. Jelaskan kepada kami apa perbedaan di antara mahdhah dan ghair mahdhah. Sisi fatalnya di mana perbedaan di antara dua ibadah ini? Siapa yang bisa jawab? Cobalah, coba dijawab. Antum kan ngaji sudah sampai timur, barat, utara, selatan, ya kan? Sombuk mana-mana, daurah-daurah kan muter-muter. Coba diungkapkan supaya kita mendapat faedah gitu, supaya kita mendapat faedah. Nanti tukar pikiran. Nanti kita saling bertukar pikiran. Taib, silakan. Permen. Ibadah ditunjukkan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ghair mahdhah berarti tidak ditunjukkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, ketika muamalah ana tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mahdhah enggak? Berubah jadi mahdhah enggak? Enggak juga. Sebentar, tadi ciri ibadah mahdhah adalah murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang muamalah, yang antum katakan ghair mahdhah, ana rubah niatnya. Ya, murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekalian keuntungannya wakafkan kabeh wis sisanya. Jual beli keuntungannya buat yang jual kalian. Apa katanya? Saya ingin, kok kamu bayar balikin lagi enggak? Saya pengin ibadah ini menjadi mahdhah kira-kira. Berubah enggak jadi mahdhah kira-kira? Anda ikhlaskan semuanya, niatnya, duitnya semua anda ikhlaskan. Kok anda sama berarti? Cirinya kan sama. Tata caranya tidak sesuai syariat. Berarti kalau mahdhah sesuai syariat, kalau ghair mahdhah tidak. Gue anyar maning gue. Gue anyar. Tapi usaha yang bagus. Anda senang ketika antum mau ya mengungkapkan. Latihan aja mengungkapkan apa yang ada, apa yang antum ketahui. Ya enggak? Ayo dibagi-bagi coba. Siapa tahu untuk memiliki ilmu yang kita belum tahu. Dia beribadah tapi meminta lebih dari ibadah tersebut. Tapi bukan untuk, dengan maksudnya meminta lebih untuk sesuatu yang bukan niat untuk Allah. Misalnya? Jadi tadi orang itu sholat, tapi untuk memberikan kekuatan agar bisa menyembuhkan pasien. Itu ghair mahdhah. Kalau mahdhah? Kalau mahdhah ya tadi ibadah yang diniatkan murni untuk Allah. Baik. Ada lagi? Hah? Sang. Harus ada perbedaan yang sangat jelas di antara keduanya. Ayo, siapa yang bisa jawab? Enggak ada. Sengkap ya. Selama ini enggak pernah mendengar perbedaan di antara keduanya. Tayyib, kita kasih perbedaan di antara keduanya. Ibadah yang mahdhah itu perbedaan yang sangat jelas nampak di antara mahdhah dan ghair mahdhah apa? Ketika ibadah tersebut kita alihkan niatnya untuk selain Allah Subhanahu wa taala, akan nampak bedanya. Akan nampak bedanya. Ibadah mahdhah ketika niatnya untuk selain Allah Subhanahu wa taala, pelakunya kafir. Iya, karena dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang khusus kepada Allah Subhanahu wa taala dia alihkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya puasa. Puasa itu harusnya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan? Iya. Tapi enggak, ini puasanya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk ya kekuatan lain. Ya. Nyai-nyailah. Ya, sing kidul, sing ngalor, sing ngetan. Ya, untuk kekuatan-kekuatan jin seperti itu, untuk menolak bala dari dewa-dewa atau dari pengaruh jin dan lain sebagainya. Penunggulah ya, dari zaman wong biyen dari penunggu, penunggu laut ini, penunggu gunung ini, dia berpuasa untuk mendapatkan kekuatan atau untuk menghindarkan kemudharatan dari jin-jin tersebut. Ibadah yang mahdhah ketika dialihkan niatnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, pelakunya bisa kafir. Pelakunya bisa kafir. Tentu yang menghalangi dia untuk kafir itu ada beberapa hal, insyaallah pembahasannya bukan di sini, terlalu lama. Intinya, ibadah yang mahdhah ketika niatnya dirubah kepada selain Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi kafir. Ada kemungkinan dia bisa menjadi kafir. Ibadah ghair mahdhah itu wasilah menuju sebuah ibadah. Wasilah menuju sebuah ibadah. Ketika niatnya dialihkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, pelakunya tidak kafir. Itu ciri yang paling jelas. Salat, puasa, haji, umroh ya diniatkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, pelakunya bisa menjadi kafir. Beda ketika hijrah. Hijrah itu bukan ibadah mahdhah. Ya, hijrah itu disyariatkan agar kaum muslimin bisa menegakkan agamanya dengan nyaman. Bisa beribadah dengan nyaman. Dia wasilah. Hijrah dari Mekah, dari Madinah ke Mekah itu wasilah untuk menyelamatkan agama Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi" فَكَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا ya enggak? أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan dia kafir, hanya saja dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Karena itu hadis judulnya apa? إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ. Itu hadis bicara tentang niat. Jihad fi sabilillah. Ya Rasulullah, rajulun qatala syaja'atan wa qatala hamiyatan wa qatala lillahi ta'ala. Man minhum fi sabilillah, atau yang kira-kira semakna seperti ada sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki mukmin berjihad karena keberaniannya. Seorang laki-laki mukmin berjihad karena melindungi kaumnya. Seorang laki-laki mukmin berjihad karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara mereka yang berada di fi sabilillah? Siapa di antara mereka yang fi sabilillah? Man kana yaqtul li'la kalimatillah fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjihad untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka fi sabilillah. Tidak mengatakan yang berjihad karena ingin unjuk kejantanan kafir, tidak mengatakan yang berjihad karena cuma melindungi kabilahnya kafir, atau yang ingin ghanimah pun tidak dihukumi kafir. Menunjukkan ini ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah? Ghairu mahdhah. Perbedaan nampak ketika mana? Niatnya dialihkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Jelas atau tidak jelas? InsyaAllah ya, gampang ya. Tayyib. Wa niyatu syartun. Niat itu syarat untuk li taharatil ahdats kulliha. Niat itu syarat sahnya bersuci dari hadas. Niat itu syarat sah bersuci dari hadas. Apa sih makna syarat? Nah, harus tahu dulu dikatakan niat itu syarat. Apa makna syarat? Syarat adalah secara bahasa dan maknanya adalah al-alamah. Alamah itu apa? Alamat, tanda, ya, ciri. Wastilahan, adapun secara istilah fiqhiyah, maknanya adalah ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi wujudun wa la adamun li dzatihi. Siapa yang bisa menjelaskan perkataan ini kira-kira? Anda sudah pernah jelaskan kayaknya. Udah, Anda sudah jelaskan di syarat-syarat salat. Anda sudah menjelaskan di syarat salat. Ini syarat wudu. Sama-sama syarat. Apa makna syarat? Ma yalzamu min adam wa la yalzamu min wujudihi wujudun wa la adamun li dzatihi. Siapa yang bisa menjelaskan? Silakan. Dada. Sang sesuatu yang kalau syaratnya itu tidak ada, maka sesuatu itu pun tidak ada. Sesuatu yang kalau syaratnya tidak ada, maka dia atau sesuatu tersebut pun tidak ada. Dan tidak mesti atau tidak harus, ketika syaratnya itu ada, maka sesuatu tersebut atau yang disyaratkan dengan hal tersebut harus ada. Itu tidak mesti ada. Dengan contoh insyaallah lebih paham. Contohnya adalah, contohnya sedang dibahas ini bapak apa kira-kira? Wudu, contohnya wudu. Kita terapkan maknanya. Sesuatu yang kalau tidak ada, maka yang disyaratkan pun tidak ada. Kalau syaratnya tidak ada, yang disyaratkan tidak ada. Contohnya salat. Salat itu syaratnya apa? Wudu. Kalau tidak atau bersuci, ya. Kalau tidak ada kesucian, maka salatnya tidak sah atau tidak dianggap tidak, dianggap tidak ada. Tapi ketika seseorang sudah dalam keadaan suci, apakah mesti dia sudah salat? Belum ya. Bisa saja dia berwudu kemudian pergi lagi. Bisa saja berwudu kemudian melakukan hal yang lain, masuk Quran dan lain sebagainya. Jadi tidak mesti adanya syarat tersebut menunjukkan bahwa yang disyaratkan pasti ada. Nah, itulah yang namanya syarat. Itulah yang namanya syarat. Maka niat kita terapkan, wa niyatu syartun li taharatil ahdatsi kulliha. Ketika tidak ada, antum mau bersuci 100 kali, mau wudu nerapkan sunnah sekalian, semuanya diterapkan, yang wajib yang sunnah dilakukan semua. Antum wudu 1000 kali sekalian, selama tidak ada niat yang betul, maka seakan-akan wudu antum tidak ada. Tapi kalau antum niat mau wudu, niat mau masuk ke dalam rangkaian wudu, ketika antum sudah niat, apakah pasti perbuatan wudunya ada? Belum tentu. Itu yang namanya syarat. Tayyib. Kayak misalnya dalam kehidupan muamalah coba, ya. Syarat bekerja di apa? Di rumah makan ini, ya. Misalnya laki-laki menghafal Quran, kemudian masaknya enak, tidak minta gaji banyak-banyak, enggak pernah libur. Nah, wis enaklah, bose mantep pokoknya. Kemudian datanglah seorang pelamar. Syarat ini bisa saya penuhi. Penuhi berkasnya, masukkan berkasnya. Apakah ketika berkas ini masuk ke bosnya, bosnya harus nerima dia? Ya sudah, itu yang namanya syarat. Taib. An-ni wa niyatu syartun li taharatil ahdathi kulliha. Niat adalah syarat untuk bersuci dari hadas seluruhnya. Naam. Li hadis innamal a'malu binniyat. Karena amal, amalan saleh itu akan dihitung memiliki bobot ketika dia memiliki niat tidak di dalamnya. Naam. Fala yashihu wudhu'un. Sedang berbicara tentang taharatul ahdats, bersuci dari hadas. Maka wudu termasuk cara bersuci dari hadas enggak? Naam. Tidak akan sah kalau tidak ada niat. Ghusl, mandi juga tidak akan sah ketika tidak ada niat. Tayamum pun sama. Tidak ada, tidak akan sah selama tidak ada niat. Walau mustahabbat, meskipun wudunya sunnah, mandinya sunnah, tayamum juga. Tayamum daruri. Illa biha, harus dilakukan dengan ada niat tidak di dalamnya. Fayanwi raf'al hadasi, maka dia harus meniatkan. Nih, perhatikan. Yang namanya taharah, antum sudah ambil di awal bab kitab taharah. Apa itu taharah? Maknanya apa secara bahasa? Bersuci. Bersuci dari apa? Itu secara bahasa atau secara istilah? Istilah. Anda tanya secara bahasa. Lebih umum. Apa makna bersuci secara umum? Taharah secara umum. Buka aja. Yang punya sangu, kita buat taharah secara bahasa. Apa makna taharah secara bahasa? Bersuci dari segala bentuk yang kotor. Antum wudu. Wudu juga, wudu itu dari kata wadu'ah. Maknanya apa? Sama, bersih. Maknanya bersih, bercahaya, ya. Secara bahasa maknanya seperti itu, bersih atau bercahaya. Kemudian antum perhatikan, perbuatan berwudu ini kan isinya perbuatan bersih-bersih, ya kan? Tangan, wajah, semuanya. Kalau antum berwudu, niatnya cuma bersih-bersih, wallahi salatnya enggak akan pernah sah, abadan. Antum berwudu cuma niat cuci tangan, cuci muka, kemudian apa lagi? Mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kaki. Sesempurna apapun salatnya enggak akan pernah diterima. Mengapa? Karena makna bersih-bersih ini mutlak. Mutlak itu apa? Dia bisa makna secara bahasa, bisa makna secara istilah. Antum harus pilih makna secara istilah. Taharah secara istilah apa maknanya? Silakan. Nah, terangkatnya hadas yang atau yang semisalnya atau najis atau yang semisalnya. Antum harus memilih di antara makna taharah tersebut. Maka ketika berwudu harus meniatkan untuk mengangkat, itu harus. Kalau antum tidak meniatkan mengangkat hadas, cuma bersih-bersih, antum cuma dapat keutamaan bersih-bersih dan hadasnya tidak terangkat. Abadan. Dan ijma' di dalam kitab Al-Furu' milik Al-Imam Ibn Muflih, wa annahu la thawaba li ghairi al-manwi ijma'an. Tidak ada ganjaran untuk sesuatu hal yang tidak diniatkan ijma'. Antum tidak niat mengangkat hadas, enggak akan mungkin hadasnya terangkat. Meskipun antum bersih-bersih, meskipun antum berwudu, selama tidak meniatkan mengangkat hadas, maka hadas itu tidak akan pergi dari antum. abadan. Oleh karena itu hati-hati. Dari beberapa ya orang yang antum menuju ke tempat wudu, ya pasti niatnya wudu. Iya, antum tahu dulu wudu itu memiliki beberapa makna. Termasuk bersih-bersih tangan, muka, kemudian kepala dan kaki. Ini wudu betul secara bahasa. Tapi untuk memenuhi unsur mengangkat hadas, antum harus meniatkan mengangkat hadas. Karena itu satu perbuatan memiliki dua sisi. Kalau antum tidak mengangkat hadas, maka antum cuma mengambil faedah mendinginkan wajah, membersihkan wajah, raup, cuci tangan, cuci kaki, kepala dan lain sebagainya. Cuman antum mengambil caranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencuci wajah, mencuci tangan, mengusap kepala dan membasuh kaki. Itu kalau antum tidak meniatkan mengangkat hadas, dan antum tidak akan mendapatkan ganjaran mengangkat hadas ketika antum tidak meniatkannya. Ijma'an, ijma, nggak ada khilaf. Antum tidak niat kemudian dapat pahala, gue ajib mana gue. Sekarang kita balik ya, sekarang kita balik. Antum tidak berniat sholatnya untuk sholat zuhur, antum sholat tok ya, sholat tok baik, pokoknya takbir, rukuk, sujud dan lain-lain. Tapi tidak niat untuk sholat, misalnya waktunya waktu isya nih ya, waktu isya ya, antum tidak niat untuk sholat isya ya, antum tapi takbir. Antum takbir, kemudian baca semuanya yang perlu untuk dibaca, rukuknya dipenuhi, rukun-rukun dipenuhi semua, ya, rukun dipenuhi, wajib dipenuhi. Tapi antum tidak niat sholat isya, kira-kira antum dikatakan sudah sholat isya belum kira-kira? Ya sama. Ketika antum membasuh seluruh anggota wudhu, tidak meniatkan mengangkat hadas, maka hadas tidak akan terangkat. Ijma'an, bukan anda yang bilang. Ijma'an, anda hanya menyampaikan. Tayyib, fayanwi raf'al hadasi. Ya, yang paling penting secara umum adalah meniatkan mengangkat hadas di dalam hati. Antum harus menghadirkan dalam hati perbuatan ini untuk mengangkat hadas. Ya. Aw yaqsidu at-taharata lima la yubahu illa biha. Atau yang kedua, opsi yang kedua, antum niat taharah, bersuci ya. Antum enggak niat mengangkat hadas, cuma niat bersuci tok. Seperti yang kita sampaikan tadi ya. Cuma niat bersuci tok. Jadi bersih-bersih wajah, muka dan lain sebagainya. Tapi digunakan untuk apa? Saya niat wudu untuk menunaikan ibadah salat. Nah, ini ibadah. Ini opsi yang kedua. Saya berwudu karena saya mau tawaf. Saya berwudu karena saya mau pegang mushaf misalnya. Saya berwudu karena saya mau tidur misalnya ya. Li'anna dzalika yastalzimu raf'al hadatsi. Karena syarat sahnya salat adalah terangkatnya hadas. Ketika antum berwudu niat mau untuk salat, maka otomatis antum dianggap sudah niat mengangkat hadas. Jadi ada dua opsi. Yang pertama antum langsung tembak intinya. Apa intinya? Mengangkat hadas, selesai. Mau untuk sholat, mau untuk tidak sholat, terserah. Yang kedua, antum niatkan ibadah khusus, yang mana wudu itu untuk ibadah tersebut. Yang mana ibadah tersebut tidak sah kecuali hadasnya sudah terangkat. Misalnya sholat. Sholat tidak sah sampai hadas terangkat. Dan antum niat wudu untuk sholat, dianggap antum sudah niat mengangkat seakan-akan. Karena lazim. Karena lazim, sholat tidak sah kecuali hadas sudah terangkat. Wa tawaf, tawaf dalam mazhab Hanabilah tidak sah dalam keadaan berhadas. Tawaf dalam mazhab Hanabilah, dalam mazhab Imam Ahmad, tidak sah sampai hadasnya sudah terangkat. Antum berwudu dengan niat untuk tawaf. Antum tidak niat mengangkat hadas, seakan-akan antum sudah niat mengangkat hadas. Karena tawaf tidak sah kecuali hadasnya sudah terangkat. Nah, begitu juga memegang mushaf. Fa inna wa taharatan aw wudu'an wa atlaq. Ah, seperti yang Anda sampaikan tadi. Kalau dia niat cuma sekedar tahar, bersuci saja, enggak ada bersuci dari hadas ya, bersuci tok, bersih-bersih tok ya. Aw wudu'an, sekedar membasuh-membasuh saja. Enggak ada niat raf al hadas sama sekali. Enggak ada niat mengangkat hadas sama sekali. Wa atlaq. Ya cuma gitu aja. Aw ghasala a'dha'ahu li yuzila 'anha an-najasa. Atau mencuci anggota tubuh yang harus dibasuh dalam berwudu, tapi niatnya untuk menghilangkan najis yang berada di padanya. Aw liyu'allima ghairahu, atau antum berwudu niatnya ta'lim, niatnya ngajari, ya. Fulan mu'allaf, ya akhi Syekh Hambali, tolong ajarkan saya wudu. Nah, kemudian antum, beginilah cara berwudu. Bismillah dan lain sebagainya. Niat antum tidak niat, antum cuma bismillah saja. Bismillah sampai akhir, ya, mencuci wajah semuanya. Tidak ada niat raf'al hadas. Antum tidak ada niat mengangkat hadas. Antum tidak ada niat wudu ini untuk ibadah yang tidak sah kecuali dengan mengangkat hadas. Niatnya cuma ngajari wudu toh. Wudu itu tidak bisa dipakai untuk salat, karena antum tidak meniatkan mengangkat hadas. Dan antum tidak mungkin mendapatkan ganjaran sesuatu yang antum yang tidak niatkan, itu tidak mungkin. Innamal a'malu bin niat, akan dihitung ketika antum memiliki niat. Kalau antum tidak mungkin tidak memiliki niat, tidak mungkin mendapatkan ganjaran raf al hadas, itu tidak mungkin. Ijma'an. Aulit tabarrud, ya, antum berwudu, ayong hawanya panas, nyong pengen wudu lah, ya. Antum tidak ada niat mengangkat hadas, padahal antum berhadas. Cuma pengen berwudu supaya adem, selesai. Tidak bisa untuk salat abadan. Meskipun wudu antum sempurna, tidak bisa untuk salat abadan. Karena syaratnya tidak terpenuhi, yaitu niat. Lam yujzihu wa inna wa salatan mu'ayyinatan la ghairaha irtafa'a mutlaqa. Tayyib. Sekarang berwudu, tidak niat mengangkat hadas. Niatnya untuk salat isya. Ya. Saya berhadas, saya mau wudu, bisa nek pan salat isya? Dalam hati antum melakukan salat isya. Pertanyaannya, apakah wudu itu bisa digunakan untuk salat selain isya, misalnya sunnah ratibah, ya, kemudian salat witir, kemudian salat sunnah setelah salat isya, bahkan sampai salat subuh sekalian antum tidak berhadas. Apakah wudu yang tadi untuk salat isya bisa digunakan untuk salat selain isya? Di situ mu'allif menjawab, wa inna wa salatan mu'ayyanatan la ghairaha irtafa'a mutlaqa, bisa digunakan untuk ibadah salat selain salat yang diniatkan tadi. Paham enggak? Antum berwudu, bisa nih berwudu dalam hati nyong pan menunaikan salat isya. Itu bisa digunakan untuk ratibah, bisa digunakan untuk witir, bisa digunakan untuk salat sunnah, tahajud dan lain sebagainya sampai salat subuh sekalian, seandainya antum tidak tidur atau tidak membatalkan kesucian antum. Wa yanwi man hadatsuhu daimun. Nah, sekarang ada orang yang nasallallahu alaihi wa afiyah dalam kondisi berhadas terus. Sakit, ya. Menetes terus air kencingnya misalnya, ya. Atau selalu buang angin. Dalam waktu 5 detik pes, 5 detik pes pes terus. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Yang seperti ini gimana caranya bersuci? Padahal bersuci butuh lebih dari 5 detik. Iya enggak? Butuh lebih, bahkan lebih dari, mungkin ada yang lebih dari 1 menit, 2 menit, karena banyak membersihkan, kemudian mengejar sunnah seperti yang janggutnya lebat, ya, disunahkan untuk masukkan air sampai menyentuh kulit. Gimana caranya? Sedangkan hadasnya terus-terusan, dia berhadas terus, niatnya mengangkat hadas, bisa enggak kira-kira? Logika antum kira-kira gimana? Dia hadasnya enggak putus, kemudian berwudu niat mengangkat hadas, kira-kira hadasnya bisa terangkat enggak? Logikanya tidak bisa terangkat. Tayyib, kita akan baca. Wa yanwi man hadatsuhu daimun istibahat as-shalah. Oleh karena itu, enggak boleh orang yang hadasnya terus-terusan enggak putus. Contoh yang terjadi bukan orang sakit misalnya adalah mustahadhah. Mustahadhah itu perempuan yang terkena istihadhah. Pernah dengar istihadhah? Istihadhah itu keluarnya darah selain darah haid. Ya, keluarnya darah dari tempat keluarnya darah haid tapi bukan darah haid. Biasanya sering terjadi itu di luar waktu haid. Misalnya dia haid sekitar 6 sampai 7 hari. Di hari ke-8 masih keluar. Tapi warnanya sudah berbeda, ya. Biasanya yang pemiliknya tahu, warnanya sudah berbeda, aromanya pun berbeda. Ini yang namanya darah istihadhah. Yang seperti ini harus mandi kemudian berwudu untuk menunaikan salat. Padahal darahnya berhenti apa enggak? Enggak berhenti. Berarti hadasnya berhenti enggak? Tidak. Hadasnya enggak berhenti. Maka yang mustahadhah itu enggak boleh berwudu niatnya mengangkat hadas, enggak boleh, ya. Ngebut setitik. Mustahadhah ketika berwudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakin da'i salata qadra al-ayami allati kunti tahidina fiha thumma ightasili wa salli." Tinggalkan salat. Wahai wanita yang sedang haid, tinggalkan salat sekadar hari-hari biasa kamu kena haid, ya. Sekadar hari-hari biasa kamu kena haid. Kalau darah masih keluar di hari di luar hari biasa kamu kena haid, maka mandi dan kerjakanlah salat. Maka salat harus dikerjakan meskipun darahnya masih keluar. Karena itu namanya darah istihadhah. Kita dekat dengan kitabul haid, insyaallah nanti kita jelaskan. Yang seperti itu hadasnya terus-terusan. Yang seperti itu hadasnya terus-terusan karena keluar terus darahnya, berhadas terus. Bagaimana cara bersucinya? Padahal dia harus mengangkat hadas. Padahal syarat sahnya salat adalah bersuci dari hadas. Caranya adalah meniatkan istibahatus shalah dalam hati, niat untuk dibolehkan menunaikan ibadah salat. Wa yartafi'u hadatsuhu. Kalau dia niat ketika berwudu, mandi, kemudian berwudu, niatnya untuk supaya boleh menegakkan ibadah salat, yartafi'u hadatsuhu. Hadasnya terangkat. Maknanya hadasnya terangkat apa? Hadasnya terangkat berarti dengan itu dia boleh menunaikan ibadah sunnah, boleh menunaikan ibadah wajib. Berbeda dengan tayamum. Nanti kita akan sampai. Dalam mazhab Hanabilah, tayamum itu ketika diniatkan untuk menunaikan ibadah sunnah, tidak boleh untuk ibadah wajib. Ya, itu tayamum. Ketika diniatkan untuk ibadah wajib juga tidak boleh untuk ibadah sunnah. Kalau apa namanya? Iya, daim hadatsuhu, yang hadasnya terus-terusan, ya, berbeda dengan kondisi tayamum, ya. Yang hadasnya terus-terusan tapi tidak bertayamum. Tapi caranya dengan berwudu, caranya berwudu. Kalau tadi tayamum, sekarang berwudu tapi bagi yang hadasnya terus-terusan. Niatnya adalah supaya boleh menunaikan ibadah salat yang dia inginkan. Kemudian yartafi hadatsuhu, maksudnya dengan wudu itu dia boleh menunaikan ibadah wajib dan sunnah. Wala yahtaju ila ta'yinin niyyah lil fardhi, dan tidak perlu mengatakan saya ingin dibolehkan menunaikan salat isya atau menunaikan salat maghrib, menyebutkan ain salatnya, ini tidak perlu, ya. Ini untuk yang hadatsuhu daim. Falau nawa raf'al hadatsi, kalau seandainya orang yang hadasnya terus-terusan meniatkan raf'al hadas, lam yartafi' fil aqyas, maka yang seperti ini hadasnya tidak terangkat. Ya, makanya seperti ini hadasnya tidak terangkat. Ketika hadasnya tidak terangkat, resikonya maka dia dalam keadaan tidak sah. Ketika dia menunaikan salat dengan kondisi tersebut, maka salatnya tidak sah. Naam. Tatimmatun, ngebut sedikit. Belum selesai. Wa yustahabbu nutquhu bin niyyati sirran, dan disunnahkan untuk melafadzkan niat tapi sir bukan jahar, ya. Sir itu yang dengar antum sendiri, orang yang mengatakan yang dengar juga dia, bukan untuk memperdengarkan kepada orang lain. Maksudnya suaranya itu jangan sampai terdengar oleh orang lain, suaranya untuk dirinya sendiri. Ini termasuk perkara yang terjadi khilafiyah. Hanabilah dan Syafi'iyah termasuk ulama, dan ana lupa yang lain, mazhab yang lain. Wa yustahabbu nutquhu bin niyyati sirran. Ini termasuk Hanabilah dan Syafi'iyah termasuk yang mengatakan disunnahkan, tapi mustahab itu beda, ya, antara sunnah dan mustahab. Sama-sama dianjurkan, tapi metodenya berbeda. Nanti kita akan jelaskan insyaallah. Metodenya berbeda. Dianjurkan untuk melafadzkan niat tapi sir. Adapun dengan jahr, ya, melafadzkan niat ketika berwudu, nawaitu wudu'a pokoknya sampai orang pasti dengar lah, sengaja dengan suara yang cukup terdengar, memperdengarkan kepada orang lain. maksudnya dengan suara yang sampai terdengar kepada orang lain. Ini bid'ah dengan ijma' para ulama, enggak ada khilaf. Ya, talaffuz bin niyyah, melafadzkan niat dengan jahr, ini bid'ah dengan ijma' para ulama, tidak ada khilaf. Yang dikatakan disunnahkan untuk melafadzkan dengan niat itu sir, itu sir, bukan jahr. Baik. Alasannya apa? Alasannya, yang pertama, niat ini, Anda sudah pernah jelaskan ya? Iya, berarti tidak perlu diulangi ya. Kasih kunci-kuncinya, jadi antum yang jawab ya. Anda kasih pertanyaan. Niat ini, talafut biniyah, ya, mengucapkan niat. Ini terjadi di dalam rangkaian ibadah atau di luar rangkaian ibadah? Di luar. Tayyib. Kalau di luar rangkaian ibadah, berarti merupakan hal yang terikat dengan adat istiadat. Maksudnya begini, pada asalnya hukumnya boleh kecuali ada larangan, ya. Pada asalnya seperti itu. Sekarang begini, antum boleh enggak sebelum masuk rangkaian wudu ngobrol dengan orang lain, boleh enggak ngobrol? Boleh. Ngobrol sama diri sendiri berarti boleh enggak? Boleh. Sama orang lain aja boleh, masa sama diri sendiri enggak boleh? Ya, tayyib. Sekarang kalau ngobrol dengan orang lain boleh, ngobrol dengan diri sendiri boleh. Inilah yang dimaksud para ulama. Kalau antum boleh ngobrol dengan orang lain sebelum masuk dalam rangkaian ibadah wudu, berarti antum juga boleh ngobrol sama diri. Sementing orang keprok-keprok dewek, tuli mataki wong, ya, ngobrol biasa sama diri sendiri, ya. Memotivasi diri sendiri. Karena begini. Kenapa sih sebenarnya istihbab dianjurkannya melafadzkan niyah dengan sir? Ini tidak muncul di kitab para ulama mutaqaddimin, enggak ada. Adanya di mutaakhirin. Adanya kenapa kok muncul ide itu? Munculnya karena kebanyakan manusia itu sudah pada sibuk dengan dunia. Kaum muslimin di zaman ini itu berbeda dengan kaum muslimin di zaman salaf, jauh. Kaum muslimin di zaman salaf itu pikirannya akhirat terus, ya, pikirannya ibadah terus. Kalau di zaman sekarang ibadah saja mintanya fulus, ya, beda, kualitasnya beda. Ketika datang saat untuk berwudu, maksudnya para ulama mutaakhirin Hanabilah, supaya ketika datang waktu berwudu, antum jangan mikirin dunia lagi, sudah cukup. Datangkan niat untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Datangkan niat yang betul, mau mengangkat hadas atau sekedar bersihkan tangan. Kalau diniatkan selain mengangkat hadas, maka bisa terancam ibadah wudunya tidak sah untuk sholat, tapi sah secara bahasa. Oleh karena itu hati-hati. Maksud para ulama, perkara ini dulu bukan masalah. Bahkan Al-Imam Abu Hanifah dalam majelisnya pernah ada yang tanya, Ya Imam, wahai Imam, bagaimana hukum orang meninggalkan sholat? Apa di zaman Imam Abu Hanifah? Ada orang meninggalkan sholat? Di zaman itu Imam Abu Hanifah tanya. Pertanyaan itu pertanyaan aneh. Di zaman salaf, orang meninggalkan sholat hukumnya apa? Itu pertanyaan aneh. Ada orang meninggalkan sholat? Saking gak adanya. Di zaman sekarang? Antum paham bedanya? Jadi harus melihat perbedaan zaman. Oleh karena itu ulama Hanabilah mutaakhirin melihat kondisi kaum muslimin di zaman sekarang. Dalil sunnahnya betul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak pernah usoli juga enggak pernah. Para sahabat juga enggak, tabi'in juga enggak, atba' tabi'in juga enggak, thayyib. Tapi bukankah ini di luar rangkaian wudu? Iya kan? Sebelum orang masuk bismillah, masuk ke mencuci tangan dan lain sebagainya. Boleh enggak ngobrol sama temannya? Ya sudah. Apa saya tidak boleh ngobrol dengan diri sendiri? Saya ingin menyadarkan diri saya sendiri bahwasanya saya ingin mengangkat hadas, hati-hati, dieling-eling. Saya ini punya hadas, saya mau niat mengangkat hadas. Atau saya ingin menggunakan thaharah ini untuk menunaikan ibadah salat. Atau kebetulan waliyadzubillah fulan ternyata hadasnya terus-terusan. Mau niat apa coba? Kalau lisannya tidak bantu, dia mau niat apa? Anda mau tanya. Tahu enggak dia kira-kira mau niat apa? Hampir tidak ngerti, langsung aja bismillah. Tidak ngerti niat apa. Padahal dia tidak akan mendapatkan ganjaran terhadap sesuatu yang tidak dia niatkan ijma'an, kata Al-Imam Ibn Muflih dalam kitab Al-Furu'. Masalah niat bahaya, tidak? Bahaya. Oleh karena itu sampai ada pembahasan seperti ini, jangan buru-buru, ada maksudnya. Oleh karena itu hati-hati sekali, sir. Tidak boleh jahar. Kalau sudah jahar, itu sudah masuk ke dalam syiar agama. Ya, zikir-zikir yang dijaharkan, labbaik Allahumma labbaik, itu butuh dalil. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar, ya, lafaz-lafaz azan, iqamah, kemudian takbir yang dijaharkan itu sudah syiar Islam. Itu tidak bisa dikiaskan ke perkataan biasa yang Anda sampaikan ke antum tadi. Ya. Boleh ngobrol dengan orang lain, boleh ngobrol dengan diri sendiri, enggak bisa pakai itu lagi karena antum sudah menjaharkan menjadi sebuah syiar, butuh dalil, tidak bisa. Di situ tempatnya. Ketika tidak ada petunjuk dari ulama salaf, maka tidak boleh dilakukan bid'ah. Sepakat para ulama ini bid'ah. Ketika sir, apa salahnya? Padahal kita sibuk. Apalagi yang hadasnya tadi, seperti kita katakan. Jangan-jangan dia lupa kalau dia hadasnya terus-terusan, dikiranya orang normal. Padahal tidak boleh meniatkan mengangkat hadas. Oh, hadasnya terus-terusan kok niat mengangkat hadas? Tidak bisa terjadi. Paham tuh? Baik. Wa yustahabbu nutquhu bin niyyati sirra tatimmatun. Sampai jam berapa? Teruskan, Pak. Baik, insyaallah kita teruskan di pertemuan berikutnya. Ya Allah, padahal tinggal sedikit lagi. 1 2 ya. 3 halaman setengah lah. Baik. Insyaallah pertemuan kita cukupkan dulu ya pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada ya ilmu yang kita ambil pada hari ini, bermanfaat untuk agama kita, menjadikan pemberat timbangan amal kita di dunia dan di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ahlul ilmi, para ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi warasatul anbiya, pewaris jihadnya para anbiya. Menegakkan Quran, menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para ulama salaf, yang dengan itu semoga kita digabungkan bersama dengan mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.